Siang malam ku selalu menatap layar tepatku untuk online, online, online, online. Tidur telat, bangun pagi-pagi, nyalain komputer online lagi. Bukan mau ngeklik kerjaan, email tugas diserahkan, tapi malah buka Facebook, padahal face masih ngantuk. Geler kayak orang mabuk, pala naik turun ngangguk-ngangguk. Sambil ngedownload MP3, colok iPod USB kiri, ngecekin postingan forum, apa ada balesannya belum. Biar belum sikat gigi, belum mandi, tapi kalau belum online paling anti. Lihat Friendster, MySpace, YouTube, me and him, everybody YouTube. Siang malam ku selalu menatap layar tepat untuk online, online, online, online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone dengar lagu. Aku online, online, online, online. Aku udah mandi, siap berangkat, langsung cabut, takut terlambat. Tak lupa flash disk, gantung di leher, malah lupa sepatu jadi nyeker. Flash disk isinya bukan patok lagu, kalau ada kerjaan pun gue ragu. Kalau emang berani, coba pada ngaku, cek isi foldernya satu-satu. Online pakai proxy, kalau di blog server bisa diloloksi. Namanya udah ketagihan internet, produktivitas pun kepepet. Jam kerja malah chattingnya M, ngobrol online sama HM. Atasan lewat langsung klik data, pura-pura kerja di depan mata. Siang malam ku selalu menatap layar tepat untuk online, online, online, online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Benerannya cuma dua, yang satu email lama, yang satu forward dan yang sama. Ntar komentar buka Friendster, loading gua tinggal beser. Pas balik ngecek komputer, gua lagi maintenance server. Ya udah download lagu, banyak yang gratis gak pakai ratu. Taiko J satu album, setengah jam bisa rampung. Sore-sore bosen nambar, ide nakal jari-jari gambar. Download video dengan sabar, ketahuan pacar di gambar. Siang malam ku selalu menatap layar tepat untuk online, online, online, online. Jari dan keyboard beradu, pasang earphone denger lagu. Aku online, online, online, online. Siang malam ku selalu menatap layar tepat untuk online, online.